Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu. Tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah disebut dalam Syekh Al-Fauzan di sini dengan dua jilid atau dua tanda. Yang pertama beliau mengatakan al-wasatiyyah. Al-wasatiyyah. Apa tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah? Mereka ini pertengahan. Ini tanda yang pertama. Sudah. Tanda yang pertama kata Syekh Shalih bin Fauzan al-wasatiyyah, pertengahan. Apa maksudnya pertengahan? Yani baina ghuluwin wa jafa. Pertengahan dari yang terlalu atau antipati. Ghulu berlebih-lebihan dan jafa antipati. Begitu juga pertengahan di antara tasyaddud wajamiyah. Ahlu sunnah pertengahan dari yang keras dan dari yang bermudah-mudahan sekali. Ahlu sunnah pas, gak lebih, gak kurang, gak keras, gak bermudah-mudahan. Baina ifratin wa tafrit. Ahlu sunnah pun juga pertengahan antara ifrat melampaui batas dan tafrit menyia-nyiakan. Ini maksudnya maksudnya pertengahan antara ghulu dan jafa, terlalu dan antipati, tasyaddud wa tamyiz, keras dan bermudah-mudahan, mubalaghah wa taksir, berlebih-lebihan dan melalaikan, ifrat wa tafrit, pertengahan antara melampaui batas dan menyia-nyiakan. Ini ahlus sunnati wal jamaah. Berkata Syekh, ahlus sunnati wal jamaah humul firqah an-najih. Ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah golongan yang selamat. Karena Nabi SAW menyatakan mereka di dalam apa? Surga. 72 golongan ke neraka, satu saja yang selamat. Berarti mereka di mana? Di surga. Mereka disebut dzirqatun najiyah, golongan yang selamat. Ahlus sunnah wal jamaah. Allati mayyazaha Allah min bainil firaq. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan pada ahlu sunnah ini dibandingkan dengan berbagai macam firqah-firqah yang ada. Dibedakan ahlu sunnah, diberikan keistimewaan, keutamaan yang tidak ada pada firqah-firqah, sekte-sekte, sempalan-sempalan. ولهذا يقول بعض العلماء هذه الأمة وسط بين الأمم. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwasanya umat ini pertengahan di antara umat-umat yang ada. هذه الأمة وسط بين الأمم. Umat ini pertengahan di antara umat-umat yang ada. Dan ini benar ikhwani afdhalukum. Di kulli umurin, dalam berbagai macam perkara agama, Islam ini pertengahan dari umat-umat yang ada. Coba dilihat Nasara, coba dilihat Yahud. Di dalam perkara Nabi saja mereka berlebih-lebihan. Nasara mengatakan bahwasanya Isa apa? Allah. Ini ghulu, lampaui batas. Manusia diangkat sebagai Tuhan. Begitu juga Nasara mengatakan bahwasanya Isa anaknya Allah. Ini melecehkan. mengatakan bahwasanya Allah SWT punya keturunan. Ini pelecehan. Dan mereka menjadikan Maryam perempuan dari apa? Trinitas, ketuhanan. Ini ukur berlebihan, melampaui batas. Terlalu. Begitu pula Yahud mengangkat siapa? Uzair sebagai anaknya Allah. Mengangkat manusia derajat ketuhanan dan mereka menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Mereka mengatakan yadullah maghlulah. Tangannya Allah Subhanahu wa taala terikat. Maksudnya terikat apa? Pelit. Maksudnya terikat itu pelit. Jadi Yahud Jafa bermudah-mudahan sekali mengatakan tangan Allah terikat, pelit. Mereka mengatakan wallahu faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir, miskin, enggak punya apa-apa, kita yang kaya. Berani. Mereka tanya Yahud. Dalam pembahasannya yang lebih besar Islam nanti ada ahlu sunnah di antara berbagai-bagai. Saat ini Islam berbeda di antara umat-umat yang lain. Begitu pula ikhwani afidhakumullah, di dalam perkara syariah Islam pertengahan daripada syariatnya Nasara dan daripada syariatnya Yahud. Orang Yahudi la tajuzu salat illa fil bi'ah. Bagi orang Yahud enggak boleh yang namanya sembahyang. Enggak boleh yang namanya berdoa. Enggak boleh yang namanya salat kecuali di sonogo atau apa? Bi'ah bahasa Arabnya. Apa sonogo? Nah, ini gerejanya mereka. Jadi bagi Yahud enggak boleh berdoa, enggak boleh bermunajat, enggak boleh beribadah kecuali di tempat-tempat khusus. Ini menyulitkan. Syariat mereka sulit. Dalam Islam bagaimana? Dijadikan semua bumi ini apa? Masjid. Alhamdulillah. Mudah kita untuk beribadah. Islam menyatakan bahwasanya semua bumi masjid. Wa ja'altu mal al-ard kulluha masjidun. Dijadikan bumi ini sebagai masjid tempat sholat. Dimanapun kita mendapati waktu sholat sudah masuk, maka sholat dimanapun kalian berada. Ada musafir, mukim, masjid, sholat, sholat sunnah di rumah. Dan dibatasi, jadi ditata. Ada beberapa tempatnya yang tidak boleh. Ada aturannya. Di antaranya apa? Kuburan dan kamar mandi. Ini Islam. Begitu pula Yahud tidak memandang izalatul ma ala najas. Orang-orang Yahudi tidak memandang membersihkan najis dengan air. Orang Yahudi. Kalau najis bagi mereka ya qutu bil mikrab. Harus mereka bersihkan, dicokil ya caranya. Kadang-kadang sampai disobek sama mereka. Berlebihan, tidak memandang bahwasanya najis itu dihilangkan dengan air. Islam itu mudah dan diatur, mudah dan diatur sehingga apa, ada hukum haram, ada hukum air, ada hukum apa, tayamum. Ini Islam. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ. Orang-orang Yahudi mereka mengharamkan beberapa perkara-perkara yang baik, mereka haramkan. Yahudi dikasih makanan dari surga enggak mau, dikasih makanan dari surga enggak mau, bosan. Ini mereka orang Yahudi Israel. Ini Yahudi. Nasara kebalikannya, ahallat al-khaba'ith. Mereka menghalalkan berbagai macam perkara-perkara yang jijik. Mereka halalkan. Fala yujibuna at-tahara lil janabah. Mereka tidak mewajibkan untuk bersuci dari junub. Tidak wajib. Kembalikannya, ibu. Orang-orang Nasara memandang bahwasannya junub tidak wajib bersuci. Jadi bagi mereka. Wala wudhu li salat, dan mereka tidak ada wudhu untuk salatnya. Jadi tidak ada wudhu untuk masuk gereja orang-orang Nasara. Jadi salatnya tidak pakai wudhu. Bal yubashiruna, kata para ulama, yubashiruna najazat minal qurab wa ta'at. Dalam agama mereka, dalam akidahnya, ajarannya, mendekati perkara-perkara yang kotor, yang najis, itu termasuk ibadah. Jangan nasar. Mendekati perkara yang najis. Jadi kadang-kadang ikhwan yang kita mau, kalau kita beli dari mereka, kenapa mencium bau yang kurang nyaman? Bagi mereka, mendekati sesuatu yang najis itu termasuk ibadah. Oleh sebab ini, ikhwan yang Allah disebutkan di beberapa kitab yang menyebutkan tentang keutamaan pendeta. Keutamaan rahib. Lahu arba'ina sanah ma masadina. Disebutkan 40 tahun tidak menyentuh air pendeta ini. Bayangkan. 40 tahun tidak menyentuh air pendeta. Ini bagi mereka termasuk rahib. Mungkin bagi mereka termasuk apa? Wali, karomah. Tidak nyentuh air selama 40 tahun. Nah, ini mereka ikhwannya fitab. Islam, masya Allah. Agamanya gini. Inna Allah yuhibbut tawwabina. Yuhibbut tawwabina. Cinta dengan yang bertawabat dan bertawabat. Inna Allah jamilun. Yuhibbut jamal. Allah subhanahu wa ta'ala indah dan mencintai yang bagus, yang cantik, yang elok. Jadi Islam sesuai dengan fitrah manusia, pertengahan dari Yahud dan dari Nasara. Dan sebab itu ikhwan yang dirahmati Allah, orang Nasara mereka meninggalkan apa? Yang hari ini di Al-Quwah mereka meninggalkan kita. Orang Nasara mereka meninggalkan kita. Jauh. Padahal ini merupakan syariatnya siapa? Hah? Ya, syariatnya Ibrahim. Nah, sebutkan bahwasanya Ibrahim di kita umurnya 40 tahun. Nah, disebutkan sampai menggunakan apa? Tas. Dengan kapak. Kapak kita umurnya 40 tahun. Jadi syariatnya Ibrahim dan para pengikut beliau. Begitu pula keturunan. Nah, ini syaratnya Ibrahim alaihi salam. Di dalam perkara wanita, wanita Yahud, nah, wanita yang haid, tidak mereka kasih makan. La yu'akiluna wa la yaq'uduna indaha. Yahud tidak mau duduk bareng bersama wanita yang haid, tidak dikasih makan, diisolasi mereka. Letakkan di tempat khusus. Nah, ini seolah-olah bukan manusia. Nah, ini kepada bahwa wanita yang haid. Adapun Nasara kebalikannya. Nasara kebalikannya. Kalau Yahud tadi enggak mau mendekati, enggak mau menyentuh. Nah, kalau Nasara yujawizuna al-wata al-mar'a al-ha'iqah. Bahkan membolehkan untuk mendatangi, maksudnya bergaul jima dengan wanita yang haid. Jadi Nasara. Islam apa? Wasat. Kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalil yang mendukung ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kita jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Litakunu shuhada'a 'alan-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, supaya kalian menjadi saksi bagi umat manusia. Jadikan kita kaum muslimin sebagai umat pertengahan, supaya kita menjadi saksi bagi umat manusia. wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan begitu juga menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam saksi dari perbuatan mereka. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Sebab turunnya firman ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kita jadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi bagi umat manusia. Sebab turunnya firman ini, ikhwani afidhakumullah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yud'a Nuhun alaihi salam yaumal qiyam. Nabi mengatakan, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dipanggil sama Allah nanti pada hari kiamat. Nabi siapa ini? Nabi Nuh dipanggil oleh Allah nanti pada hari kiamat di hadapan umatnya. Fayuqalu lahu hal ballagh? Dikatakan kepada Nabi Nuh, Allah yang bertanya kepada Nabi Nuh, hal ballagh? Wahai Nuh, apakah engkau ketika di muka bumi telah menyampaikan? Maksudnya menyampaikan apa? Enam risalah, menyampaikan pesan Allah dari kebenaran. Hal ballagh? Apakah engkau sudah menyampaikan? Nabi Nuh mengatakan, na'am ya Rabb, ya Allah, aku sudah menyampaikan kepada mereka. Fayud'a qawmuhu, kaumnya pun dihadapkan. Kaumnya pun maju. Kaumnya pun didatangkan. Dipanggil mereka. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, hal ballagakum? Apakah benar Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Ini umatnya siapa? Menjadi Nabi Nuh. Mereka pun mengatakan, ma atana min nadir wa ma atana min ahad. Ya Allah, enggak ada yang datang memberikan peringatan kepada kita. Dan juga enggak ada satupun yang tiba. Ma atana min ahad wa la atana min nadir. Enggak ada yang datang memberikan peringatan, memberikan petunjuk, memberikan nasihat, juga enggak ada satupun. Nah, yang mengajak kami kepada jalan yang benar. Mereka berarti apa? Berdusta pada hari kiamat. Fayuqalu li Nuh, kemudian dikatakan kepada Nuh, man yashhad lak? Hadisnya di dalam Sahih Bukhari. Hai Nuh, siapa yang bisa memberikan persaksian kepada engkau? Karena Nabi Nuh mengatakan iya, umatnya mengatakan apa? Tidak. Berarti bukan apa? Saksi sekarang yang membenarkan. Ketika saksi mengatakan ini yang benar, berarti selesai. Berarti ini yang benar, ini yang salah. Kalau mengatakan ini yang salah atau ini yang benar, berarti ini yang salah. Berarti ada yang saksi untuk memutuskan perkara. Man yashhadulak, siapa yang memberikan persaksian kepada engkau wahai Nuh? Nabi Nuh mengatakan, Muhammadun wa ummatuhu. Muhammad dan umatnya menjadi saksi. Fadhalika qawluhu, sabda Nabi alaihi wasallam, dan ini sabda Nabi merupakan arti dari firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kita jadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi. Saksi bagi siapa? Para anbiya dan umat-umat yang berdusta. Ini merupakan kelebihan masyaallah Islam. Menjadi saksi kelak pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk yang ada. Kemudian Syekh Al-Fauzan menyatakan, wa ahlu sunnati wal jama'ah wasatun bainal firqi al-thalath was-sab'in. Ahlu sunnati wal jama'ah, kata Syekh Al-Fauzan, kalau tadi kan Islam, Islam pertengahan di antara umat-umat, saat ini lebih khusus di dalam kaum muslimin sendiri, bahwasanya ahlu sunnah wal jama'ah pertengahan daripada 73 firqah. Maksudnya itu 72. Bahwasanya ahlu sunnah pertengahan kalau dibandingkan dengan mereka firqah-firqah yang ada. Dan ini kita bisa buktikan ikhwani afidhakumullah bahwasanya ahlu sunnah wasatun fi usulil khamsah. Ahlu sunnah ini merupakan pertengahan di lima pondasi. Dibandingkan dengan firqah-firqah yang ada yang mereka menyelisih. Lima pondasi. Ahlu sunnah pertengahan. Yang pertama dalam hal ibadah. Yang pertama dalam hal ibadah. Wasatun baina sufiyah wan nusairiyah. Dalam hal ibadah yang pertama, ahlu sunnah pertengahan dari sufi dan dari nusairi. Ahlu sunnah pertengahan dari sufi sayap kiri dan nusairi sayap kanan. Nusairi. Apa ibadah mereka? Sufi ya'budunallah bima lam yushra'. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Ini sufi. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Apa itu? Berbagai macam kebidahan. Ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Dirubah. Baik dalam perkara zikir. Kalau enggak mereka membuat zikir baru atau zikir yang ada tapi metodenya yang mereka perbaharui caranya. Begitu pula dalam urusan perayaan-perayaan. Kelahiran Nabi dirayakan, ini dirayakan, itu dirayakan. Jadi apa? Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang enggak ada. Gak diperintahkan sama Nabi, gak diperintahkan para sahabat. Ini sufi. Itu pula mereka meletakkan apa? Bangunan-bangunan di atas kubur. Contoh. Ini merupakan perantara, mengantarkan kepada kesyirikan. Ini sufi. Nusairi, kebalikannya. Tarakul ibadata kulliyan. Mereka meninggalkan ibadah. Ini nusairi. Sehingga apa? La yusallun wa la yasumun. Mereka enggak sholat. Mereka enggak berpuasa. Wa la yuzakun. Dan mereka enggak zakat. Dan nusairi ini kebanyakan di Syria. Pemerintah yang sekarang. Pemerintahnya siapa? Bashar al-Assad. Dan Nusairiyah ini kata para ulama lebih kufur daripada Yahud wa Nasara. Lebih kufur daripada Yahud wa Nasara. Mereka membolehkan nikah dengan mahram. Mereka membolehkan nikah dengan mahram. Tidak ada sholat, tidak ada puasa. Mengatakan makan diri mereka Islam. Nusairi. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Mendustakan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Ini kebalikannya. Yang tadi berlebih-lebihan ibadah yang gak ada, mereka ada-adakan. Yang ini ibadah yang ada, mereka apa? Tinggalkan. Ghulu dan jafa. Ifrat tafrit. Ini dalam perkara al-ibadah. Ahlu sunnah wal jamaah masya Allah beribadah. Ya'budunallah bima yusha. Ahlu sunnah beribadah dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dalam Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang sah, yang sahih. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Fala yatrukunal wajib. Dan mereka pun tidak meninggalkan yang wajib seperti Nusairi. Yang wajib mereka kerjakan. Taat mereka amalkan. Ini ahlu sunnah. Ini yang pertama dalam hal apa? Ibadah. Yang kedua, di dalam perkara asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik. Ahlu sunnah pertengahan dari mu'attilah dan mumatsilah. Ahlu sunnah pertengahan dari mu'attilah dan mumatsilah. Sayap kanan mu'attilah, sayap kiri mumatsilah. Apa itu mu'attilah? Yang mereka menafikan, enggak meyakini Allah subhanahu wa ta'ala punya nama dan punya sifat yang bagus. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam, mereka telanjangi ikhwan yang fidhakumullah, enggak punya nama, enggak punya sifat. Jadi seolah-olah enggak apa? Enggak ada. Dan mu'attilah ini seperti firqah apa? Al-Jahmiyah. Jahmiyah, mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh sebab itu para ulama mengkafirkan mereka. Ini mu'attilah. Firqahnya namanya Al-Jahmiyah. Nisbah kepada Jahm ibn Safwan. Mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Lantas sebagaimana ya, insyaallah Allah sudah. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada. Tidak punya nama, tidak punya sifat. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak di atas. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rezeki, karena di antara nama-nama Allah apa? Razzaq. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan, karena di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mudabbir. Konsekuensinya misalnya, sebab itu para ulama mengkafirkan mereka. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Al-Mumathilah. Yang mereka malah apa? Memisal-misalkan. Mumatsilah ini seperti Asy'ariyah atau Al-Mujassimah. Seperti Al-Mujassimah wal Musyabbihah. Jadi mereka menyatakan nama Allah ada, sifat Allah ada, tapi berlebih-lebihan sampai menyamakan sifat Allah, nama Allah atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya siapa? Makhluk. Sam'ullah kasam'i, pendengaran Allah seperti pendengaranku. Karena Allah namanya Sami'. Mereka meyakini nama Allah Sami', Maha Pendengar. Berarti apa? Pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita. Ini berlebih-lebihan. Allah subhanahu wa ta'ala punya yad. Apa itu yad? Tangan. Yadullah kayadi, tangannya Allah seperti tanganku. Ini mumatsilah. Mujassimah. Yang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Enggak sama. Namanya mungkin sama namanya. Hakikatnya enggak sama. Jangankan antara Al-Khaliq dengan makhluk. Antara makhluk dengan makhluk yang lain saja. Mungkin tangannya Ana dengan tangannya Pak Ali berbeda. Ya tahu siapa yang lebih gemuk balik tangannya, anak tangannya itu. Sama-sama tangan, tapi beda. Panjang pendeknya lain. Tambah lagi, tangannya kita dengan hewan. Atau tangannya hewan dengan hewan. Gajah punya tangan. Gajah punya tangan apa enggak punya tangan? Punya tangan. Semut punya tangan. Punya tangan. Namanya apa? Tangan. Apakah sama tangannya gajah dengan tangannya semut? Jadi antara makhluk saja berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan Al-Khaliq? Pencipta langit dan bumi tentunya berbeda. Jangan disamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada samanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak sama. Ini membantah mereka al-mumatsilah. Wa as-sami'ul basir. dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat, bantahan bagi siapa? Yang menafikan tadi. Di sini disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, Sami, sifatnya mendengar, basir, melihat. Ini bantahan bagi orang yang menafikan. Gak ada nama, gak ada sifat. Jadi satu ayat ini membantah dua firqah tadi. Laisa kamitslihi syai'un, Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa disamakan. Bantahan bagi siapa? Yang menyamakan. Wa huwa as-sami'ul basir, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dan maha mendengar. Berarti bantahan bagi orang-orang yang menafikan apa? Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlu sunnati wal jama'ah azbata ma azbatahu Allah li nafsihi fi Quran. Adapun ahlu sunnah menetapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada zatnya dalam Al-Quran, ditetapkan. Dan ahlu sunnah menetapkan apa yang telah ditetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabi-Nya yang sahih. Kita tetapkan. Tanpa memberikan permisalan. Tanpa mentakwil-takwil. Nah, diganti maknanya dari makna yang benar. Nah, ini ahlu sunnah pertengahan. Tidak menafikan, menetapkan, dan juga tidak memisal-misalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam perkara qadha dan qadar. Dalam perkara qadha dan qadar, ahlu sunnah pertengahan dari al-qadariyah wal-jabariyah. Ahlu sunnah pertengahan dari al-qadariyah wal-jabariyah. Sayap kanan al-jabariyah, sayap kiri al-qadariyah. Dalam perkara apa ini? Qadha dan qadar, takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qadariyah, mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lam af'al al-ibad hatta yaf'aluha. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang akan diperbuat umat manusia sampai mereka berbuat. Baru Allah tahu. Berarti apa? Menafikan takdir. Mereka menafikan takdir. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan. Allah gak tahu apa yang akan kita perbuatan. Apa yang akan kita perbuat. Kalau sudah kita perbuat, baru Allah tahu. Berarti menisbatkan apa kepada Allah? Hah? Kejahilan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jahil. Ini apa? Qadariyah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala gak tahu perbuatan umat manusia sebelum berarti Allah jahil. Ini qadariyah. Sudah keluar pada zamannya itu. Sampai yang ada di negeri Arab. Butuh dengan beberapa orang ke masjid Nabi Alaihi Salam dan bertemu dengan Allah dan kemudian bertemu dengan semua. Kemudian dikatakan bahwa semua perjalanan tak boleh mereka mengatakan bahwa semua tidak boleh. Ibnu Umar mengatakan, "Akhbirhum annani bara'u minhum wa hum bara'u minni." Sampaikan kabar kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Fawallahi law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dahaban ma qabila Allahu hatta yu'mina bil qadar. Kata Ibnu Umar, kalau seandainya mereka mensodakohkan, menginfakkan, menzakatkan emas sebesar gunung Uhud. Kata Ibnu, emas yang paling berharga, jumlahnya pasti sebesar gunung Uhud, kata Ibnu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima zakatnya mereka sampai beriman dengan takdir. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis takdir umat manusia di mana? Lauhil mahfuz, di ummi kitab atau di Dilahirkan aku takdir yang telah Allah Subhanahu wa Taala. Tuliskan. Ini mereka menisbatkan kejahilan kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-Jabariyah, kebalikan. Al-Jabariyah, mereka menetapkan takdir tapi ghulu, melampaui batas. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Taala menulis takdir umat manusia semuanya dan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala perkara yang jelek dan perkara yang buruk. Maksudnya apa? Manusia enggak punya keinginan. Mereka menetapkan takdir kan bahwasanya kita ini enggak punya pilihan. Kita ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga kata mereka, yang menyembah berhala sekalipun, ada itu Allah. Dimana? Menetapkan takdir dan berlebih-lebihan. Bahwasanya kita enggak punya pilihan. Berarti apapun yang kita lakukan itu semuanya hakikatnya dari Allah. Berarti kalau orang berzina dari siapa? Dari Allah. Berarti minum khamr dari Allah. A'udzubillah. Mereka menisbatkan kemaksiatan perbuatan yang jorok kepada Rabbul Alamin. Bagi mereka ikhwani fillah, seolah-olah manusia ini seperti al-mayyit baina yadil mughassil, seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya, namanya mayit. Dibolak balikkan ke kanan, ikut ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri. Dianggap manusia oleh mereka seperti risha fi mahabbatir rih, seperti bulu yang diombang-ambing oleh apa? Angin, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri. Ini mereka. Adapun ahlu sunnati wal jamaah, pertengahan. Ya. Apa pertengahan di sini? Bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa Taala tulis dan manusia memiliki apa? Pilihan. Manusia punya akal. Manusia memiliki irada. Wal masyi. Manusia memiliki kehendak. Mereka memiliki keinginan. Jadi kalau bermaksiat, jangan disebutkan kepada Allah Subhanahu wa Taala maksiat tersebut. Karena manusia sudah tahu, punya akal, ini haram, ini halal. Yang haram dia kerjakan. Berarti siapa yang salah? Manusia. Ya, ahlu sunnah wal jamaah mereka berpengetahuan, tidak berpengetahuan. Dan menyatakan bahwasanya manusia punya irada dan punya keinginan dan punya kehendak. Yang keempat, akhirnya satu jam. Jadi kita sepakat setengah jam aja, Pak. Yang keempat, al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id. Apa itu wa'ad? Wa'ad itu adalah harapan. Maksudnya harapan yaitu ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah ibadah ini akan mendapatkan itu. Ganjarannya ibadah ini akan masuk ke dalam surga. Sehingga umat manusia apa? Berharap. Mereka akan masuk surga fadilah ini. Mendapatkan ganjaran. Ini nas-nas yang bersifat wa'ad, harapan. Wal wa'id, ancaman. Apa itu ancaman? Yang mundur sama saudara. Berdosa mengantarkan kepada ada berzina. Minum khamr telah khamr tersebut akan dituangkan di dalam air dengan lumuran darah atau lumuran air. Begitu juga wanita yang meratap akan menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit ulat betang. Ini apa? Umah. Apa itu? Wa'ad. Ancaman. Ahlusun pertengahan di antara nas-nas harapan dan nas-nas ancaman. Di antara firqah yang ada maksudnya dari al-wa'ad wal-wa'id, al-khawarij wal-murji'ah. Ahlusun pertengahan di antara khawarij dan murji'ah. Khawarij, mereka mengedepankan nas-nas yang sifatnya ancaman dan tidak memandang nas-nas yang sifatnya harapan. Ini khawarij. Mereka mengedepankan nas-nas yang sifatnya ancaman. Yang diancam masuk ke dalam neraka berarti orang yang dusta, kafir. Yang tidak berhukum dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, kafir. Yang masih mau mengikuti orang-orang yang tidak berhukum dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, kafir. Yang bekerja bersama mereka, kafir. Yang tidak mengkafirkan orang-orang yang kafir, dianggap apa? Kafir. Ya khawarij. Lebih-lebih dalam mengedepankan nas-nas yang sifatnya aman. Jadi Imam Jabudah Ahmad Abdul Rahman PNS dianggap kafir sama. PNS dianggap kafir karena ikut dengan pemerintah. Enggak ada nasihat dulu. Tentara kafir. Karena mereka meregui orang yang berhubung dengan saya. Dan apa kejahilan, kebodohan, tidak paham dunia agama. Padahal di sana ada nas-nas yang sifatnya apa? Harapan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ini semua selain syirik. Berbohong dosa besar, bagi mereka dosa besar neraka kekal, kafir. Berzina kafir. Minum khamar kafir. Bagi khawarij. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain syirik. Bagi khawarij. Murji'ah kebalikannya. Terlalu mengedepankan apa? Nas-nas yang sifatnya harapan. Yang namanya muslim bagi mereka di dalam definisi iman enggak harus adanya amalan. Selagi muslim walaupun enggak sholat tetap mukmin. Imannya sempurna. Cukup doa saja. Selagi muslim enggak puasa, enggak apa-apa. Amalan bukan syarat. Terlalu mengedepankan apa? Harapan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala syadidul iqab. Hukumannya Allah pun keras. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni, tapi hukumannya Allah keras. Mereka lebih berharap ampunan. Sehingga bermudah-mudahan di dalam berbagai macam amalan. Ini apa? Al-Murji'ah. Yang mereka mengeluarkan amalan dari makna al-iman. Ini yang keempat. Yang pertama apa? Ibadah. Ahlus sunnah antara siapa dengan siapa? Yang kedua? Asma' wa sifat. Ahlus sunnah antara siapa dengan siapa? Enam. Mu'attilah dan mumathilah. Mu'attilah itu seperti apa? Jahmiyah. Mumathilah seperti apa? Mujassimah. Kemudian yang ketiga apa? Qadha' dan qadar. Ahlus sunnah antara apa dengan apa? Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah menafikan dan Al-Jabariyah menetapkan dengan berlebih-lebih. Yang keempat apa? Al-wa'du wal-wa'id. Ancaman dan harapan. Seperti pertengahan ahlu sunnah dengan apa? Khawarij dan jah. Ahlu sunnah menyatakan bahwa syaratnya iman harus adanya amalan. syaratnya iman harus ada iman. Dan orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa selagi dia masih memiliki tauhid, maka belum di bawah apa? Nama syiah. Allah subhanahu wa ta'ala apabila berkehendak, Allah akan ampuni dengan rahmatnya. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan azab dengan keadilannya. Karena dia sudah bermaksiat. Nah, dan tidak dianggap kafir mereka. Nah, karena bagi khawarij, ikhwani afidhakumullah, iman kalau sudah berkurang, tidak akan balik. Nah, kalau ahlu sunnati wal jamaah, iman terkadang naik, terkadang apa? Terkadang turun. Nah, naiknya dengan amalan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Kemudian yang kelima, di dalam perkara sahabat. Dalam perkara sahabat, ahlu sunnah dari nawasib dan rawafid. Nawasib dan rawafid. An-nawasib dan rawafid. Apa rawafid? Jamak dari rafidah. Nawasib dari kata-kata nasab. Nasab ini yang menancapkan. Maksudnya apa? Alladzina yansibuna al'ada' li ahli al-bait. Mereka yang menancapkan permusuhan kepada ahlul bait. Ini firqah ini ada pada abad akhir abad pertama dan abad kedua. Ya, firqah ini ada pada abad pertama dan abad kedua. Firqah Nasib membenci yang namanya Ahlul Bait. Keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, mereka sangat membenci. Karena keluarga Nabi alaihi salatu wasallam banyak di antara mereka adalah keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, mereka adalah apa? Sahabat. Sehingga mereka pun membenci. Permusuhan kepada Ahlul Bait. Yang kedua, rawafid. Rafidah. Mereka ghulubun lebih-lebihan di dalam haknya Ahlul Bait. Mereka berlebih-lebihan di dalam haknya Ahlul Bait. Terlebih lagi keturunannya siapa? Ali dari Fatimah. Berlebih-lebihan di dalam Ahlul Bait dan anak-anak keturunan mereka. Rafidhah mereka menganggap bahwasanya Ahlul Baitun Nabi alaihi salatu wasallam keturunannya Ali ma'sum. Apa itu ma'sum? Enggak akan salah. Ma'sum, terlepas dari kesalahan. Berarti seperti mereka menganggap bahwasanya anak-anaknya Ali adalah ma'sum. Wa annahum ya'lamun al-ghaib, dan mereka meyakini bahwasanya Ahlul Bait, apalagi yang imam 12-nya Rafidhah, mereka mengetahui ilmu ghaib. Memandang bahwasanya pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan Ahlul Bait itu mengetahui ilmu ghaib. Berarti bagian dari ketuhanan. Mengangkat mereka sebagai Tuhan. Di lain pihak, Rafidhah berlebih-lebihan di dalam pujiannya kepada Ahlul Bait dan berlebih-lebihan permusuhannya kepada yang lain sampai mengkafirkan apa? Nama jumhurus sahabat. Semua para sahabat kecuali 3 gelintir saja atau 3 beberapa orang saja yang mereka tidak kafirkan, semuanya kafir. Bahkan sampai perkataannya mereka, Nabi alaihissalatu wasallam nanti kemaluannya akan dicelupkan ke dalam neraka. Karena kenapa? Sudah berzina dengan Aisyah. Sampai seperti itu perkataan mereka. Kemaluan Nabi dicelupkan dalam api neraka. Karena kenapa? Berzina dengan Aisyah. Na'udzubillah qabbahumullah. Ini ghafidhah. Adapun ahlu sunnati wal jamaah pertengahan. Mencintai Ahlul Bait dengan cinta yang syar'i. Cinta kepada Ahlul Bait yang mana mereka betul-betul menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak melakukan kebid'ahan. tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan menghormati mereka karena perintah Nabi untuk menghormati Ahlul Bait syar'i, dan menghormati para sahabat bahwasanya mereka merupakan tali estafet melanjutkan dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam setelah Nabi meninggal dan wafat, sehingga mereka menjadi umat manusia yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ini ahli sunnah pertengahan. Tidak membenci Ahlul Bait dan menghormati para sahabat yang lain. Oleh sebab itu, ciri yang pertama di antara Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah apa? Al-Wasatiyah. Mereka adalah orang-orang yang pertengahan. Ilahuna walhamdulillah.